إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Masih di masalah masail di Syekh Ibn Baz rahimahullah taala haulal udzur bil jahal fiha ar-raddu 'alal murji'ati al mu'asirin. Halaman 45 yang mana ya? Yang mana sekarang? Yang mana? As-su'al ini as-su'al semua ini. Yang mana, yang mana? Al-Ami yamna min at-takfir. Al-Ami. Bukan yamna. Orang awam melarang. Oh, dilarang, melarang, dilarang. Yamna. Baik. Tafadhol dibaca sini, rapi. Edward belum ada minum itu. Kalau ada Edward mau ambil minum. جواب العامي لا يكفر إلا بالدليل العامي ما عنده علم هذا المشكل لكن الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحل تحريم الزنا هذا يكفر من العامة والخاصة هذا ما فيه شبهة ولو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع هذا ما يحتاج أدلة أو قال إن الشرك جائز يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد يشك في هذا؟ هذا ما يحتاج أدلة لو قال إن الشرك جائز يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن كفروا التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامي. طيب. Ya kata, assalamualaikum. Syekh bin Baz ditanya, wahai Syekh, al-ami yumna min at-takfir. Wahai Syekh, apakah orang awam enggak boleh mengkafirkan? Kan begitu ya? Sering ya? Ini bukan hak kita mengkafirkan. Hak mengkafirkan hak ulama. Ya, giliran ulama mengkafirkan, muncul kalam Syekh bin Baz, kalam Syekh Fauzan, kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tegakkan hujah dulu. Hujah udah tegak, ada syubhat di kepalanya. Ya, kalau gak ada syubhat, ya gak berbuat seperti itu dia. Ya. Ini muskilah. Karena semua musyrikin berbuat kesyirikan, ya karena syubhat. Karena ada syubhat, paham gak sih? Semua musyrikin berbuat kesyirikan, ya ada syubhat. Apa syubhat musyrikin? Ya, pertama apa? Karena ikut-ikutan. Ini yang bodoh-bodohnya, ikut-ikutan nenek moyang, ya, menganggap amal baik, yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap amal mereka baik, ya, mereka ikut aba'ana. Syubhat apa lagi? Mereka menganggap hal ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan Allah. Hablum minallah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka ini, berhala-berhala ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau ada syubhat, berhala-berhala tersebut yang mereka sembah akan nanti menjadi pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Wa haula'i syafa'una indallah. Ya, intinya karena syubhat. Ya, maka jawabannya kata Syekh bin Baz, ya, apakah orang awam tidak boleh mengkafirkan pelaku kesyirikan? Al-ami la yukafiru illa bidalil. Orang awam hukum asalnya memang enggak boleh mengkafirkan kecuali dengan adanya dalil, bukti. bahwa pelaku kesyirikan, pelaku pembatal keislaman tersebut memang layak diponis murtad. Al-amima indahu ilmun. Orang awam memang enggak punya ilmu. Ya. Ada muskil. Nah, kalau begitu ini muskil. Ada problem di sini, ya. Lakin alladzi indahu ilmun, namun orang awam yang memiliki ilmu pengetahuan bisyai'in muayyanin, terkait suatu perkara tertentu. Misal seperti man jahada tahrimaz zina, hada yaqur indal amati wal khassati. Seperti orang yang menentang haramnya zina, maka dia kafir menurut orang awam dan orang khas. Orang khas kiai, ustaz, syekh, talib, ya. Tapi hada ma fihi syubhatun, kalau seperti ini enggak ada syubhatnya. Kayak kemarin pelaku apa namanya, ada orang bikin disertasi zina itu halal. Orang awam ngapirin, mesti ngapirin. Udah ngapirin aja udah. Enggak ada syubhat sedikit pun. Siapa yang larang? Hah? Yang larang siapa? Murji'ah, ya. Yang larang Murji'ah. Ini Syekh bin Baz yang bilang, enggak ada syubhat di situ. Ya. Walau qala ahadun inna zina halalun, kata Syekh. Seandainya ada yang menyatakan sesungguhnya zina itu halal-halal saja, kata Syekh bin Baz, kafara indal jami', itu maka dia kafir menurut semua orang, orang awam maupun orang yang khas, yang berilmu. Kata Syekh lagi, hadza ma yahtaju adilatan, yang kayak begini enggak butuh dalil, udah kafirin aja. Kafirin aja karena dia melanggar, ya, sesuatu yang telah diijma'kan, ya, oleh kaum muslimin, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis. Ya, sesuatu yang diketahui secara pasti, maklum minaddin bidarurah, dia langgar. Sahih. Ya. Mana lagi berikutnya? Aw qala inna syirka jaizun yujizun linnas an ya'budu ghairallah, atau ada orang yang menyatakan syirik itu boleh-boleh saja, maka dia memperkenankan orang-orang untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, hal ahadun yasukku fi hadza? Apakah ada orang yang ragu terkait hal ini? Tentang kekufuran orang tersebut, dia membolehkan orang lain beribadah kepada selain Allah. Ada yang ragu tentang kesyirik kekufuran dia? Kata Syekh bin Baz, enggak ada yang ragu. Hada ma yahtaju ila dalil, ya ma yahtaju adillatan. Yang kayak begini enggak butuh dalil untuk dinyatakan orang tersebut sebagai orang yang murtad. Law qala inna syirka jaizun yajuzul, ya, yujawizul linnas ayya'budul asnam. Seandainya dia menyatakan syirik itu boleh, ya, atau boleh juga dibaca yajuz, ya, yajuz saja. Yajuz linnas an ya'budu al asnam, nanti masdar muawal dari ya'budu menjadi fa'il dari yajuz. Ya, boleh-boleh saja orang-orang beribadah kepada asnam, ya, beribadah kepada patung, pada bintang, kepada jin, kafara, maka dia kafir. Ya. Baik, bahkan tawakuf, sikap tawakuf tidak mengkafirkan, abstain, itu hanya pada beberapa perkara yang muskilah, ya, yakunu bil asya al muskilah, pada beberapa perkara yang muskilah, yang samar, yang ribet, baru tawakuf, ya, baru tawakuf. Ada orang yang bilang, ya, anti yogurt, apa maksudnya anti togut? Ini istihza bukan? Nah, ini muskilah baru boleh kita tawakuf, ya, paham gak di sini? Baru kita tawakuf. Memangnya kenapa? Kan togut istilah syar'i. Togut itu dalam sisi bahasa Arab sudah ada. Apakah yang dimaksud meledek istilah syar'i atau hanya penggunaan dalam bahasa Arab? Nah, ini permasalahannya muskilah, nggak bisa. Tapi barakallahu fikum. Ya, allati qad taqfa 'alal 'ami, yang memang terkadang itu tersamarkan bagi orang awam. Baru orang awam di sini tawakuf. Kapan kita tawakuf? Tidak mengkafirkan pada perkara yang di situ samar. Ya, yang di situ samar. Orang awam maka tidak mengkafirkan. Ya, atau dia bertanya kepada ahli ilmu. Bertanya kepada qadi. Namun kalau perkara yang jelas, kata Syekh bin Baz, orang awam itu enggak dicegah. Ya, enggak dicegah dari mengkafirkan. Silakan apa, kafirkan orang yang jelas-jelas berbuat kemurtadan, menghalalkan zina, apalagi. Taibarakallahu fikum. Ya, Bahkan di pertanyaan sebelumnya kata Syekh Ibn Baz, apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang membuat kekufuran? Kata Syekh Ibn Baz, idza sabata alaihi ma yujibu al-kufra kafarahu man mani. Kalau memang sudah jelas ya, ada hal-hal yang mengharuskan orang tersebut kufur karena dia melakukan pembatal keislaman yang jelas, maka dia dikafirkan oleh orang awam. Mal mani, memangnya apa yang mencegah? Mal mani, memangnya apa? Apa yang mencegah orang awam tidak mengkafirkan pelaku kemurtadan? Apa yang mencegah? Hah? Gak ada. Tayyib, barakallahu fiik. Tadi siapa yang baca? Rafi ya. Terus baca lagi. Baik. Pertanyaan diajukan pada Syekh Ibn Baz. Wahai Syekh, ada orang yang enggak tahu bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, bernazar ibadah. Syekh Ibn Baz, ya Allah diajarin kalau memang dia enggak tahu. Yang enggak tahu hal ini maka diajarin. Orang yang itu diajarin. Kalau sekarang diajarin dikasih tahu itu syirik, malah ngotot. Maka mereka murid paling ya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang yajhad ya, menentang ya dan billah. Terus lanjut. Soalu hal yuhkamu alaihi bisyirki? Jawab, yuhkamu alaihi bisyirki. Wah, ini mesti nyambung pertanyaan tadi. Ada orang yang enggak paham menyembelih bernazar itu adalah ibadah. Kata Syekh Ibn Baz, diajarin. Orang jahil kayak gitu diajarin. Penanyaannya enggak berhenti di situ. Kalau begitu orang yang tadi dihukumi syirik enggak? Kata Syekh Ibn Baz, "Yuh kamu alaih bisyirki." Dihukumi syirik. Diponis musyrik tapi tetap diajarin. Ini yang perlu digaris bawahi. Sebagian orang menganggap Syekh Ibn Baz, Syekh Fauzan, aimatul dakwah, ketika mengkafirkan udah ngapirin gitu aja. Enggak. Dakwah masih ada. Belum selesai. Itu dikafirkan untuk menunaikan hak tauhid bahwa orang tersebut bukan mukmin. Namun diajari. Ya, diajari. Tapi barakallahu fikum. Makanya para ulama semisal Syekh Ibn Baz ketika menasihati Alwi Al-Maliki, ya, bahwasanya dia adalah musyrik segala macam, berbuat kesyirikan, diajarin Mas Syekh Ibn Baz, diajak Mas Syekh Ibn Baz. Ya. Tinggalkan. Nah, Syekh Shalih Al-Suhaimi sering dalam ceramah beliau memperingatkan kesyirikan seorang Habib di Arab, Habib musyrik, yang dia melegalkan pelaku kesyirikan. Ya, Syekh Suhaimi menyatakan, ya musyrik, ya Jufri, ya, ya Jufri, Jufri atau Jufri namanya. Ya, antara musyrik, tinggalkan itu, tetap didakwahin, tapi diponis musyrik. Ya, diponis musyrik. Ini yang sering disalahpahami. Bahwasanya Syekh Ibn Baz, Syekh Fauzan atau aimatul da'wah ketika mengkafirkan, udah kafirin gitu aja. Enggak, sambil ngajak. Ayat barakallahu fikum. Paham sini? Ya. Nabi SAW ketika memponis musyrikin Quraisy sebagai kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kalian kafir, apa Nabi tinggalin gitu aja? Enggak. Masih Nabi dakwahkan. Ya, paham sini ya. Terus lanjut. Amma sami'allahu yaqul am tahsabu anna aktsarahum yas'una aw ya'qilun illa kal an'ami wal hum. Mereka diponis syirik dan diajarkan. Ama sami'ta Allah yaqul, apakah Anda tidak pernah mendengar Allah taala berfirman? Ya, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Apakah engkau mengira mayoritas mereka dapat mendengar, dapat paham? Jadi Allah ponis mayoritas musyrikin la ya'qilun, enggak paham. Mayoritas musyrikin enggak paham. Jadi aneh kalau ada yang bilang tegakin hujah sampai paham. Loh, Allah yang menyatakan musyrikin Quraisy itu enggak paham. Mayoritasnya enggak paham. Paham enggak sini? Mayoritas musyrikin Quraisy bahkan Allah gunakan diksi la yaqilun. Enggak mampu berpikir. Ya. Kaumnya Nabi Syuaib ketika bertahan di atas kekafiran mereka, apa yang mereka katakan kepada Nabi Syuaib? Ya Syuaibu, ma nafhamu katsiran mimma taqul. Kami enggak paham. Kami banyak enggak paham, kami banyak gagal paham terhadap apa yang kamu ucapkan. Tapi gimana kaumnya Nabi Syuaib? Allah azab. Bukan cuma diponis kafir ya, Allah azab di dunia. Jadi kisah di Al-Qur'an. Jadi pelajaran buat kita. Namun mereka menyatakan apa kepada Nabi Syuaib? Ya Syuaib, ma nafhamu katsiran mimma taqul. Kami enggak, kami sering gagal paham terhadap apa yang kamu ucapkan. Paham sini ya? Tabarakallahu fik. Inhum illa kal an'am, bahkan Allah sebutkan, tidaklah mereka melainkan mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya. Terus lanjut, qala dan Allah Ta'ala berfirman, walaqad zara'na li jahannam, sungguh kami telah penuhi jahannam ini katsiran, banyak minal jin wal ins, banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qulub namun mereka enggak mampu berpikir dengan kalbu mereka. Ya, perhatikan, Allah nyatakan orang-orang yang Allah masukkan ke neraka tersebut mereka enggak mampu berpikir. Ya, walahum ayun la yubsiruna biha, mereka punya mata namun mereka enggak bisa melihat dengan mata mereka. Walahum adanun la yasmauna biha, mereka punya telinga namun enggak mampu mendengar dengan telinga mereka. Ulaika kalanam bal hum adallu, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kata Syekh bin Bas, wara'a hadza tandidan lahum, ma wara'a hadza tandidan lahum, nasallahu alafiyah. Ya, barakallahu fikum. Tidaklah di balik ini semua melainkan itu ada celang terhadap mereka. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Paham sini? Jadi musyrikin Allah nyatakan semuanya mereka jahil, mereka bodoh, mereka enggak mampu berpikir, mereka lebih bodoh daripada hewan ternak. Ya. Taib barakallahu fikum. Jadi ini ada orang yang jahil kata Syekh, yu'allam di ya, diajarkan. Wa yukaffar, dikafirkan. Dikafirkannya tidak mencegah dia diajarkan. Hey, tidak mencegah untuk diajarkan. Nah, barakallahu fikum. Ah, berikutnya, fadal dibaca. Ya, Arga. Baik, kata penanya, man nasya'a bi badiyatin. Ada orang yang saya yang tinggal di negeri Badui, negeri pelosok, obiatin jahiliatin, atau dia tinggal di lingkungan yang bodoh, ya, dia melakukan kesyirikan, kayak gini gimana sih? Nah, paham di sini konteks pertanyaannya, orang yang tinggal di negeri pelosok, ya, di negeri Baduy, tinggal dia di bi'ah yang jahiliyah, lingkungan yang jahiliyah, orang yang seperti ini melakukan kesyirikan, bagaimana sih? Nah, lanjut, Marga. Orang yang seperti ini yu'allam, diberitahu, diajarin bahwasanya ini adalah syirik akbar, hatta yatubah, hingga dia bertobat. Ya, maka dikatakan pada dia ini adalah syirik akbar, alaika bitaubati ilallah, wajib bagi engkau bertobat kepada Allah. Semisal musyrikin yang mereka yatubu bil kubur, mereka tawaf di kuburan dan mereka mendirikan indal Ka'bah, Sada ya mendirikan salah sami acin 300 sonamin, 300 berhala. Wa arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Ya qalladhi ajaba wa hadahullah walhamdulillah. Ada orang yang menerima dakwah Nabi, maka Allah berikan dia hidayah, alhamdulillah. Walladhi ma ajaba musyrikun, yang tidak mau maka mereka musyrik, dan inilah keadaan mereka. Oke, dan mereka juhalun, orang-orang bodoh. Mereka keluar dari sumur kejahilan. Ya. Ila ahadi juhal, menuju ke salah seorang yang paling yang jahil lagi. Ya, taba'u ru'asa'ahu. Mereka hanya mengikuti tokoh-tokoh mereka. Ya. Am tahsabana anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun? Apakah engkau kira mayoritas mereka dapat mendengar, dapat berpikir? Inhum illa kalanam bal hum adallu sabila. Ini ayat yang tadi ya. Ya, tidaklah mereka itu melainkan seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih buruk lagi, lebih sesat lagi jalannya. Terus lanjut. Iya, lanjut Pak Sultan. Baik. Nah, kemudian Syekh bin Baz juga ditanya, ada ulama yang menyebutkan terkait ahlul badiyah, penduduk pelosok. Alladhi mana ya annal arabia qad yu'daru. Arab Badui itu orang dusun ya, itu mereka diberi uzur. Kemudian kata penanya, apa sih permasalahan yang yang pelaku apa namanya? Orang-orang dusun yang melakukan kesyirikan tersebut diuzur? Apakah ini khusus pada zaman Nabi? Ya, ketika di awal Islam atau di zaman sekarang juga Arab-Arab Baduy itu ya, yang mereka enggak ngerti apa-apa, melakukan kesyirikan, diponis musyrik juga. Nah, terus nanya, apa jawab? Al-jawabu yu'darul aqrabi wa ghairul aqrabi bi syai'il ladzi yumkinu jahluhu. Mithlu ba'di arkani sholati, ba'di arkani zakati, ba'di al-mufthirati. Amma idza jahala sholata raqsan wa qala la usalli, kau jahada siyama raksan wa qala la asumu ramadana ma yudaru, karena hada syai'a maklumun minafini bidarurati. Kulu muslimin ya'rifu hada, kau jahada syurutan haji, kau anna arafata min wajibatil haji, wa min akmalil haji, karena hu qad yakfa alaihi, lakin yukirru bil haji anna hu fardu, mislu hadihi qad takfa ala al-adhi. Baik, berikutnya. Kata Syekh bin Baz, Arab Baduy maupun selain Arab Baduy, mereka bisa diudur pada beberapa hal yang mungkin mereka enggak paham. Semisal pada sebagian rukun-rukun sholat, sebagian rukun zakat, sebagian pembatal-pembatal puasa. Adapun jika dia menentang wajibnya sholat karena dia ini apa, mengangkat kepalanya dia belagu begitu, dia mengatakan lau sompi, saya enggak mau sholat. Atau dia menentang wajibnya puasa, dia mengatakan la asumu Ramadan, saya enggak mau puasa Ramadan. Ya. Dia menentang wajibnya puasa. Ya. Ma yu'dzaru, orang yang kayak gini enggak diberi udzur. Ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang ma'lum minaddin bidarurah, yang pasti diketahui, yang diketahui secara pasti dalam agama kita. Setiap muslim mengetahui hal ini, wajibnya salat. Ya. Au jahada syurutul haji, atau dia menentang ya beberapa syarat haji. Au anna arafata minal wajibatil hajj min amalil hajj, atau ya bahwasanya Arafah adalah bagian dari wajib haji, wukuf di Arafah tanggal 9. Dia tentang ya, dan hukat yakhfa alai, karena orang ini samar, tersamarkan olehnya. Lakin yukirru bil hajj annahu fardun, namun dia tetap menetapkan bahwasanya haji adalah wajib. Nah, kalau yang kayak begini gimana? Dikafirkan enggak? Tidak. Ya, mislu hadhihi qad takhfa 'alal 'am. Yang kayak begini terkadang tersamarkan oleh orang awam. Yang penting dia tidak menyelisihi pokoknya. Pokoknya apa? Wajibnya haji. bagi yang mampu. Ya. Ada orang mengatakan, "Wah, saya enggak mau baca tahiyat awal itu enggak ini tuh, yang penting wajibnya." Tapi dia menetapkan wajibnya salat, dikafirkan enggak? Tidak, karena terkadang orang awam enggak tahu perkara ini. Paham ya? Baik. Terus gantian Edward. Berikutnya pertanyaan, yudkar ya Syekh, ada yang ini ya, disebutin saya ada yang menyebutkan ahsanallahu ilaik an ba'dihim, dari sebagian mereka, annahu ma ya'riful janabah, bahwa dia enggak tahu janabah. Berarti dia enggak pernah mandi junub, dia enggak tahu tata cara janabah, apakah orang ini enggak perlu mandi junub, mandi janabah, kata Syekh bin Baz, wa'alam. Orang yang seperti ini diajarkan. Orang awam terkadang enggak paham. Ya, terlebih khusus sebagian wanita. Kalau orang awam cowok mungkin dia bisa dengar khutbah Jumat. Kalau wanita jarang. Yu'allam wa la yukaffar, tidak dikafirkan. Ini permasalahan apa? Permasalahan fikih. Terus lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya, orang-orang yang sampai kepadanya kitab-kitab yang munharifah, kitab-kitab sesat yang di dalamnya tidak terdapat pengajaran tauhid dan akidah, apakah mereka diberi uzur dengan kejahilan? Terus jawabu idza kana bainal muslimina ma yu'dzaru bisyirki amma alladhi qad yasba mithlu ba'd wajibat al-hajj aw wajibat al-umrah aw wajibat al-siyam aw az-zakati ba'd ahkam al-bay'i wa ba'd umur al-riba qad yu'dzaru wa taltabisu 'alayhi al-umur lakin As-Suddini kaumuhu yakulu annal hajja goyru masyru'in awis siyama goyru wajibin awis zakata goyru wajibatin hadha la yakfa ala muslimina hadha syai'un ma'rumun minad dini bidururati. Baik, kata Syekh bin Baz, apa idha kana bainal muslimin ma yu'dhar bisyirk, apabila dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin karena dia baca buku-buku yang di dalamnya tidak mengajarkan akidah yang benar, malah mengajarkan akidah yang salah, oleh sebab itu menghantarkan dia kepada perbuatan kesyirikan, kalau dia ditinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia tidak diberi uzur. Atas Syekh bin Baz. Adapun kalau hal-hal yang terkadang samar bagi dia, semisal wajibnya haji, ya, wajibnya umrah, atau wajibnya puasa, atau wajibnya zakat, dan beberapa perkara hukum baik, perkara-perkara riba, ya, ini pada permasalahan wajibnya haji, bukan wajibnya hajinya. Mislu ba'di wajibil hajj, wajibil hajj, kan ada arkanul hajj, wajibil hajj, paham gak sini? Bukan hukum wajibnya haji ya, bukan, wajibil hajj. Misalkan wajib haji, rukun haji, ya, misalkan dia mengingkari wukuf di Arafah sekalipun, bukan hukum hajinya yang diingkari. Dia mengingkari mabit di Mina, dia mengingkari mabit di Muzdalifah, ya. Mabit di Mina tanggal 8 sunnah, ya. Diingkari. Padahal itu sunnah, diingkari karena dia enggak paham. Terkadang dia diberi uzur. Ya, wajibat umrah, bukan hukum wajibnya umrah, wajibat umrah, temannya rukun, temannya syarat. Ya, atau wajibat puasa, ya, ya, wajib puasa, dia nggak paham, atau zakat dan sebagian hukum-hukum jual beli dan sebagian perkara-perkara riba, maka qad yu'zaru, maka orang yang seperti ini diberi uzur. Kenapa? Karena tersamarkan perkara ini kepada mereka. Perkara ini semua tersamarkan buat si dia, orang yang awam ini. Lakin, terus lanjut. Udah ya. Lakin asluddin, ya. Namun pokok agama yang keberat, ya apa namanya, yang dia menyatakan innal hajj ghairu masru', kalau dia menyatakan haji enggak disyariatkan, as-siyama ghairu masru', wajibin, puasa enggak wajib atau zakat tidak wajib, hadza la yakhfa 'alal muslimin, maka ini baru enggak samar lagi bagi setiap muslim akan kekafirannya. Hadza syai'un ma'lum min ad-din bidarurah, ini adalah sesuatu yang telah diketahui secara pasti dalam agama ini, ya, bahwa orang tersebut kafir kalau menentang wajibnya haji bagi orang yang mampu. Ya. Terus lanjut. As-su'alu ba'du an-nasu yaqulu al-mu'ayyanu la yukaffaru. Al-jawabu hadza min al-jahli. Idza ata min qasirin yukaffaru. Baik. Pertanyaan berikutnya, wahai saya, sebagian orang mengatakan pelaku kesyirikan tertentu itu enggak, ya, tidak dikafirkan. Persen-persen tertentu itu tidak dikafirkan. Namun yang dikafirkan perbuatannya aja. Ya. Perbuatannya kafir, orangnya belum tentu kafir. Kata Syekh bin Baz, hadza minal jahl. Ini adalah kebodohan. Idza ata bimukaffirin yukaffaru. Kalau dia melakukan berbagai hal yang mengkafirkan, maka dia dikafirkan. Ya. Terus gantian dibaca sini. Fikri, baca Fikri. As-su'al ya syekhu, imratun mina muhasirina zakaru anna kafira man qala kufra aw amila bi kufri fala yakfur hatta tuqam alayhi hujjatu. Wa'illah kutilu. Baik. Pertanyaan berikutnya diajukan pada Syekh bin Baz. Wahai Syekh, jumlatun minal mu'asirin dzakaru, ada sejumlah orang dari kalangan belakangan ini yang mereka menyatakan bahwasanya kafir ialah man qala al-kufra aw amila bil kufur fala yukaffar hatta tuqama 'alaihi al-hujjah. Maka orang yang melakukan kekafiran, orang kafir ialah yang mengatakan atau melakukan perbuatan kekufuran, yang mengucapkan ucapan kekufuran, maka mereka tidak dikafirkan. Atau fala yakfuru, boleh, fala yukfaru, ya, hingga ditegakkan hujjah kepada mereka, argumentasi. Wa adraju ubadul kubur fi hadza, dan mereka memasukkan, ya, para ubadul kubur, para penyembah kuburan dalam hal ini juga, Syekh, ya, sehingga penyembah kubur itu perbuatannya aja yang syirik, orangnya enggak musyrik, ya, orangnya tidak musyrik, perbuatannya aja yang kufur, orangnya enggak kafir, apakah dimasuk ini juga? Terus lanjut. Mana jawabannya belum? Al jawab. Oh, udah ya. Hadza min jahlihim. Kata Syekh bin Baz, ini adalah dari ucapan ini berasal dari kebodohan mereka. Ya, yang namanya ubadul kubur, kufarun, ya, penyembah kuburan itu ya kafir. Yahudi kafir, Nasrani kafir, penyembah kuburan kafir. Ya sama, apa bedanya? Ya, lakin indal qatl yustatabun. Namun kalau penerapan mereka mesti dibunuh, mereka dimintai tobat dulu oleh pemerintah. Fa in tabu, kalau mereka tobat maka alhamdulillah enggak dibunuh. Wa ila qutilu, namun kalau enggak mereka dibunuh oleh pemerintah. Terus Yeah. yartaqifuna wa idza jaa ahadun yundaruhum yundiruhum wa yanharu adau nasallallahu afiyata. Ya. Kemudian Syekh Ibn Baz ditanya lagi. Wahai Syekh, permasalahan qiyamul hujjah itu bagaimana Syekh? Tegaknya hujjah. Maka Syekh Ibn Baz menjawab, ballaghahum al-Qur'anu. Ya. Ballaghahum al-Qur'anu. Al-Qur'an sudah menyampaikan hujjah kepada mereka. Hadza balaghun lin-nas. Maka berarti hujjah Al-Qur'an telah sampai kepada manusia. Al-Qur'anu ballaghahum bainal muslimin wa bainal muslim. Al-Qur'an telah menyampaikan hujjah kepada mereka dan juga kepada di antara kaum muslimin. Wa uhiya ila hadzal Qur'an liunzirakum bih. Wa uhiya bukan uha apa. Wa uhiya ya. Ilayya, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk apa? Liunzirakum bih, supaya aku memperingatkan kalian dengannya. Wa man balagh, dan siapa saja Al-Qur'an sampai kepadanya. Hadza balagun linnas, ini adalah balagh menyampai kepada manusia. Ya ayyuhan ladzi ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik. Qad ballagha ar-rasul wa ja'a al-qur'anu, maka Rasul SAW telah menyampaikan ya Al-Qur'an pun telah hadir. Wahum baina aydina, dan mereka musyrikin ada di tengah-tengah kita. Yasma'unahu fil idaah, fil idaat, mereka mendengar seruan-seruan tauhid ini di radio-radio. Yasma'una fi ghairiha, mereka dengar di selain radio, di YouTube, di Instagram, di medsos ya. Wala yus'alun wala yartafitun, wala yubalun akwa, mereka enggak peduli. Wala yartafitun, mereka enggak menoleh, dikasih tahu ngeyel. Wa idza jahadun untiruhum ya yunziruhum wa yanahum adauhu. Nah, apabila ada orang yang memberikan peringatan kepada mereka, melarang mereka dari perbuatan kesyirikan, malah mereka balik ya memberikan intimidasi kepada orang yang memberikan peringatan pada mereka, malah mereka ganggu ya. Nasallaha alafiyah. Terus baca Ihsan. Ida mitu. Ida mitu harikuni. Al jawabu ada jahil. Ba'du sunani minal umuri al qadiyyati min kamal al qudrati. Jahluha wa undira. Wa hamluhu ala dhalika. Hamalahu. Hamalahu ala dhalika. Qawullahi. Wa jahlu tamami al qudrati. Faqala li ahlihi ma'ala. Jahila wa jahila. Jahila tamama al-kudrati. Tamama al-kudrati. Faqala li ahlihi ma'ala. Baik. Ya, penanya kemudian bertanya lagi pada Syekh Ibn Baz. Hadisul Rasul, hadisul rajul alladzi qala idza mittu harrikuni. Hadis terkait seseorang yang saya berkata kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti bakar mayat saya supaya Allah nanti enggak sanggup untuk mengazab saya. Dia takut sama Allah. Ya. Dia melakukan ucapan kekufuran enggak? Apa ucapan kekufurannya? Allah enggak sanggup untuk mengembalikan jasad dia karena jasad dia udah dalam bentuk debu diterbangkan. Ya. Kata Syekh Ibn Baz, ada orang yang berhujah kayak begini, hadza jahlun. Ini bodoh. Ini kebodohan. Kok bisa memberikan uzur kepada musyrik pakai hadis ini? Ya. Tayyib. Ba'dus sunani minal umur al-khafiyah kama ya min kamalul qudrah. Ya. Nah, pada sebagian sunan ya, sebagian sunnah-sunnah ada beberapa ya hal-hal yang samar tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Jahilah, dia enggak paham orang ini. Ya. Dia enggak paham tentang perkara ini. Ya, fa udhira, dia pun diberi uzur. Kenapa dia berbicara seperti itu, minta dibakar dan ditaburi debunya? Hamalu ala dzalika khaufullah. Yang membawanya hal ini untuk melakukan demikian karena ketakutan dia kepada Allah. Ya. Wa jahila tamamal qudrati. Dia tidak mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li ahli maqala. Maka dia berkata kepada keluarganya apa yang telah dia ucapkan. Terus lanjut di footnote itu. Kenapa mansub? Ta'ammama. Baik. Dalam hal ini terdapat sanggahan bagi orang-orang Murji'ah belakangan yang mereka menyatakan ya biqaulihim inkaru syai'in min qudratillah ulaika au syak fiha kufrun. Ya, kata orang Murji'ah mengingkari sesuatu dari kudrah Allah atau meragui dari terhadap kudrah Allah, maka ini adalah kekufuran. Ini Murji'ah memberikan lawazim seperti ini ya untuk nanti melegalkan pendapat mereka. Ya. Misalkan ada Murji'ah bilang, "Tuh, itu kafir tuh. Itu, ayo kamu kafirin dia dong." Gitu. Ya, paham enggak? Nah. Baik. Namun walau demikian ternyata orang ini udhira hadzal rajul. Orang ini diberi udzur. Kenapa? Dijahli karena ketidaktahuannya. Ya. Dan seperti demikianlah inilah yang diterapkan pada setiap perkara yang kufur innahu yu'dzaru fihi albil jahl. Nah, ini kata orang Murji'ah. Ini yang diterapkan pada setiap perkara yang kufur. Bahwasanya pelakunya diberi udzur. Ya, karena ketidaktahuan bil jahl. Ya. Maka di sini kata Syekh, fa inkaru qudratillah ghairu inkari tamamil qudrah. Maka pengingkaran orang tersebut yang minta dibakar mayitnya, ya, dia mengingkari qudratullah bukanlah mengingkari seluruh qudratullah. Ya. Ya, paham di sini? Dia hanya mengingkari sebagiannya aja. Amal murji'ah tu ka'adatihim. Adapun Murji'ah seperti ya semisal seperti kebiasaan mereka. Ya, mereka biasa memutlakkan ya, masalah udzur pada setiap perkara yang kufur. Terus lanjut. Ini subhat-subhat semua ya. Dituntaskan oleh Syekh Ibnu Baz. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, ini juga sebagai kasus syubhat dari Syekh bin Baz. Wasujudu Mu'adin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya Mu'ad kepada Nabi gimana itu Syekh, kok enggak dikafirkan? Gitu. Ya, berarti nanti ada orang yang kayak begitu juga enggak dikafirkan dong. Nah. Kata Syekh, "Hadza in shahha fi sihhatihi nadharun." Hadis ini walau insoha, kalau memang sahih, ya, kalau taruhlah dia sahih, itu pun mesti diteliti lagi. Tapi ternyata hadis itu tidak sahih. Kalau taruhlah sahih gitu, paham enggak? Kalau anggaplah sahih, berarti enggak sahih. Ya, taruhlah sahih, itu mesti diteliti lagi. Enggak bisa ditelan-telan kayak begitu langsung diambil kesimpulan boleh. Lakin Mu'ad lau sahih, Mu'ad bin Jabal, seandainya hadis itu sahih, padahal dhaif. Kalau hadis dhaif dalam bab akidah seperti ini enggak boleh diambil. La yu'mal, enggak boleh diamalkan. Seandainya hadis itu sahih, enggak bisa langsung diterapkan. Berarti Mu'ad enggak kafir. Enggak, lihat perhatikan. Berarti Mu'ad diberi uzur, lihat perhatikan. Ya. Lau sahih dhanna anna hadza idza jaza likibar qadatil musyrikin hunaka fa nabiyyu afdalu. Mu'ad menyangka bahwasanya sujud kepada makhluk seandainya dibolehkan, kan dia lihat di Syam. Ya, dalam hadis dhaif tersebut. Bahwasanya kibar, hal ini diperbolehkan untuk kibar, untuk para pembesar qadatil musyrikin, para pemimpin, panglima-panglimanya musyrikin. Kan rakyatnya, pasukannya pada sujud ke rajanya. Kok kalau ini boleh, maka kepada nabi tentu lebih afdal lagi. Hadalahu syubhatun fi awalil Islam. Maka berarti Mu'ad punya syubhat ketika dia baru masuk, awal masuk Islam. Paham ya? Lakin istaqarra ad-dinu. Nah, berarti setelah Mu'ad bertanya ini, seandainya hadis sahih. Seandainya hadis sahih. Ya, setelah itu ad-din telah mantap berlaku secara utuh. Diajarkan oleh nabi enggak boleh sujud kepada makhluk, ya. Arafa, dan dia pun akhirnya tahu anna sujuda lillahi, bahwa sujud hanya untuk Allah. Ya. Wa idza kana hala uskila ala Mu'adz. Nah, ini kalau memang ada hal yang tersamar bagi Mu'ad fi awalil amr, ya. Pada awal perkara, pada awal-awal mulanya dia masuk Islam. Lakin ba'dahu mayuskalu ala ahadin. Akan tetapi setelah itu enggak tersamarkan sedikit pun bagi semua orang. Ini paham ya? Jadi ada dua jawaban. Bagaimana dengan kisah sujudnya Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti Mu'ad diberi uzur. Pertama jawabannya, hadis tersebut tidak sahih. Kalau tidak sahih, dhaif dalam bab akidah, enggak boleh diamalkan. Yang kedua, kalaupun hadis itu sahih, ini Mu'ad baru masuk Islam. Ya. Dan agama udah sempurna belum? Belum turun tuh ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Belum turun tuh ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, ayat terakhir. Belum turun, belum sempurna. Nah, kalaupun sahih, agama belum sempurna. Mu'ad belum tahu. Maka ketika Mu'ad sujud, dikasih tahu enggak boleh, ya dia tinggalkan, langsung tahu. Paham enggak sini? Ya. Sekarang kita anggaplah hadis sahih, anggap. Sekarang kita mau ikut-ikutan sujud kepada selain Allah atau ada orang lain, kita katakan enggak boleh. Kafir enggak? Enggak lah, Mu'ad aja enggak dikafirkan. Anggaplah itu hadis sahih, Mu'ad ya. Ketika sujud agama belum sempurna. Sekarang agama sudah sempurna belum? Sudah. Ya, selesai perkara. Agama belum sempurna, Mu'ad belum tahu, akhirnya dikasih tahu. Apalagi kembali ke pertama, hadisnya enggak sahih. Hah? Baik. Sudah di footnote? Oh, dia enggak perlu ya. Hanya rujukan dari kitab Aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz. Baik, berikutnya Fadlul Khamis. Al-Faslu Al-Khamis. Takfirul Muayyan. Takfirul Muayyan. Ah, masya Allah. Pasal yang kelima, takfir al-Muayyan. Enam, tafadhal di baca sini, ya. Coba Paris, baca Paris. Nah, pasal yang kelima mengenai takfir muayyan. Kata Syekh, beliau berkata, i'lam rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati anda, anna madhaba ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya mazhab ahli sunnati wal jamaah, apa itu? Anna man nataqa bil kufur, menetapkan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, au fa'ala al kufra, atau melakukan perbuatan kekufuran, fa innahu yakfuru bi ainihi, maka orang tersebut kafir secara personnya, bukan perbuatannya, bi ainihi. Yakfuru bi ainihi, la bi fi'lihi. Ya, bukan cuman karena perbuatan dia saja. Ada orang yang bilang begitu. Perbuatannya kafir, tapi orangnya enggak kafir. Nanti kalau ada pencuri, ya, maling, perbuatannya aja pencurian, tapi orangnya bukan pencuri. Ada orang korupsi, perbuatannya korupsi, orangnya bukan koruptor. Amgas ini. Ada orang pemerkosa, perbuatannya aja pemerkosaan, orangnya bukan si pemerkosa. Puyeng, mumet kayak begitu. Mumet kayak begitu. Ya, barakallahu fikum. Kata Syekh, nahkumu alaihi bil kufri. Maka kita memvonis orang tersebut dengan kekufuran. Ini mazhab Ahlussunnah. Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Baz, Shalih Fauzan. Nah, lanjut Faris. Pabinaan. Wala tukaffiru illa bil-i'tiqadi fa aslahat la tukaffiru bukan mu'ayyana fatakulu la tukaffiru mu'ayyana hatta law sajada li sunami fahum qad yaruna anna al-fi'la kufrun walakin yaquluna la tukaffiru al-mu'ayyana annahum yarji'una al-kufra illa bil-i'tiqadi ila al-i'tiqadi al-qalbi la kufra baik. Amal murji'atul mu'asiratu, adapun murji'ah kalau kontemporer, pabina'an ala masabaqa bayanuhu, maka berdasarkan penjelasan yang telah berlalu disebutkan sebelumnya, min akidatihim, dari akidah mereka, allati tukhrijul amala 'anil iman, yang mengeluarkan amal dari iman, wa ta'taqidu, dan murji'ah hanya meyakini amal itu adalah syartu kamalin, syarat kesempurnaan iman, bukan syarat, ya, syarat kesempurnaan iman saja. Kalau Ahlussunnah, amal itu iman udah, bukan syarat kesempurnaan iman. Baik. Wala tukaffiru, dan kaum murji'ah tidaklah mengkafirkan illa bil i'tiqadi, kecuali pada kasus i'tiqad. Artinya apa? Seorang mengucapkan kalimat kufur, gak kafir. Istihza kayak ngolok-ngolok kayak. Orang melakukan perbuatan kufur, gak kafir. Dia mau nyembah, ya, nyembah Nyiroro Kidul kayak. Ya, hanya pada masalah i'tiqad. Oh, lihat dulu kali hati dia membenarkan. Oh, lihat dulu kali hati dia itu, nah, menentang. Urusan hati siapa yang tahu? Kita itu hanya menghukumi yang zahir apa batin. Dohir, ya. Urusan hati, hati ini maksudnya apa? Menentang dengan mengatakan saya, ya, mengingkari, hati saya mengingkari haramnya zina. Ya, itu murji'ah. Ya, apa namanya? Kan kalau orang kayak begitu, saya mengingkari haramnya zina. Ini kafir gak? Kalau ini dia mengucap seperti itu dari hatinya, dari hatinya nih. Jangankan dari hatinya, ada orang bilang saya mengingkari wajib haramnya zina, ucapan aja Ahlussunnah mengkafirkannya. Paham sini? Nah, kalau murji'ah sampai keluar dari isi hatinya, benar kamu kayak gitu, iya saya mengingkari haramnya zina, baru kata murji'ah kafir. Murji'ah mana? Murji'ah old, zaman dulu. Murji'ah zaman now, zaman sekarang, hatta udah keluar isi hatinya tuh. Hati saya mengingkari haramnya zina. Murjiah zaman sekarang, kamu enggak kamu. Ada syubhat pada kamu. Ya. Ya enggak? Ada syubhat pada kamu. Jadi murjiah zaman sekarang ya, lebih ngeri dibandingkan dengan murjiah zaman dulu. Lebih ngeri. Ya. Murjiah zaman dulu ada orang celah Rasul, kafir tuh. Siapa yang ngomong murjiah zaman dulu? Murjiah zaman dulu. Makanya ada Ustaz Asy'ari. Murjiah juga tuh Asy'ari. Asy'ari ada murjiahnya enggak? Ada murjiahnya. Makanya karena mereka meyakini iman itu hanya tasdik, pembenaran di kalbu. Dia kalau ada yang celah Rasul, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kecuali uzurnya dipaksa. Murjiah zaman sekarang belum tentu bisa jadi hatinya. Subhanallah. Jadi lebih jelek mana? Lebih jelek mana? Murjiah kontemporer atau murjiah zaman dulu? Kontemporer lebih ngeri. Ya. Murjiah zaman dulu itu yang masih terwarisi sampai hari ini oleh karangan ya, beberapa kalangan Jahmi dan Asy'ari, itu mending dibanding murjiah zaman sekarang. Ya, barakallahu fikum. Mencela Rasul ya, ijma ulama, kafirnya, dibunuhnya. Cuman perbedaannya itu dibunuhnya itu, perbedaannya itu apakah setelah dimintai tobat atau sebelum dimintai tobat gitu. Ya. Itu aja bedanya, tapi semua sepakat kafirnya. Ya. Semua sepakat ahlus sunnahnya dan murjiahnya zaman dulu. Semua pencela Rasul, kafir, murtad, sepakat ahlus sunnah dan murjiah. Apalagi khawarij. Semua sepakat ahlus sunnah dan murjiah. Zaman sekarang murjiahnya lebih ngeri daripada murjiah zaman dulu. Ngeri. Lebih ngeri daripada murjiah zaman dulu. Kok bisa enggak kafir, bisa jadi hatinya enggak mengkafir, enggak mencela Rasul. Mantap. Itu mazhab Umar bin Khattab kayak begitu. Mazhab Abu Bakar As-Siddiq kayak begitu. Coba ngomong begitu di hadapan sahabat gitu. Ada Musayyidah Al-Kadzab, bisa jadi hatinya enggak mengakui Nabi. Jangan kafirkan Musayyidah dulu. Bisa jadi Al-Aswad Al-Ansi, bisa jadi dia enggak mengakui diri dia Nabi hatinya. Cuman cuap-cuap aja. Wajib. Itu mazhab siapa kayak begitu? Mazhab Iblis. Ya, yang ingin melestarikan kekufuran tetap eksis di jagat raya ini. Itu mazhab Iblis. Mazhab Murjiah itu mazhab Iblis. Na'udzubillah. Mazhab yang najis. Na'udzubillah. Ya. Tapi murjiahnya juga bantah murjiah. Wah, itu setan teriak setan, maling teriak maling. Paham enggak tuh? Ya. Ada murjiah kayak gitu, bikin kajian bantah murjiah juga. Itu setan teriak setan, maling teriak maling. Paham enggak tuh? Ya. Bukan ucapannya yang dilihat, klaimnya, hakikatnya. Hakikatnya apa? Ngeri, Allah musta'an. Ya. Terus lanjut tadi siapa yang baca? Oh belum diterjemahin lagi ya. Wala tukaffiru ila bil i'tiqad fa asbahat la tukaffiru al muayyana, maka jadilah kaum murjiah tidak pernah mengkafirkan person-person. Fataqulu, maka murjiah menyatakan la nukaffirul muayyana hatta law sajada li sanami. Kita tidak mengkafirkan orang secara persen walaupun dia sujud kepada patung sekalipun. Nah, ini nyata ini. Saya pernah dialog langsung sama murjiah yang jenggotan, cingkrangan, bawa baju pakai kitab tauhid kalau ngaji. Saya dialog langsung, debat langsung. Ya. Orang udah jelas-jelas masuk gereja, dulu muslim, muslimah dia. Ini lagi cerita tentang siapa itu namanya, lupa saya juga ya, ya artis lah, dia muslimah murtad, masuk gereja masuk gereja, disifatilah. Dia masuk gereja, duduk di depan pastor bersama jamaat, kepelintangan, pakai salib, menunduk di depan pastor. Ini apa itu? Agamanya apa? Ahlussunnah apa ahli bid'ah? Jangankan ahli bid'ah. Jangankan ahlussunnah, ahli bid'ah aja enggak. Iya enggak? Ahli bid'ah ada enggak kayak gitu? Mana ada ahli bid'ah yang nyembah Allah? Nyembah Allah tetap enggak bakal kayak begitu. Hatta banser sekalipun, banser sekalipun jaga, cuma tanda kutip ya. Ini juga kekufuran. Cuma jaga gereja, kalau banser jaga gereja aja. Ikut gak banser gini kebaktian gitu, pakai salib, ngepelin tangan di depan pastor gitu. Banser ngikut gak? Enggak. Ya. Banser aja itu jaga-jaga kayak begitu, wuh, berat konsekuensinya. Ya. Apalagi kayak begitu. Maka ini orang apa? Semua tahu. Ini orang berarti kafir. Tapi dia kemarin muslim. Semua orang paham berarti dia sudah pindah agama. Sama si murji'i yang diskusi masa ini. Enggak, dia belum kafir. Lihat dulu isi hatinya. Tanya dulu apa maksudnya. Subhanallah. Nah, itu bukan katanya-katanya. Ini langsung ke depan. Syekh Panji mah tahu. Ini enggak? Pura-pura enggak tahu. Ini dia. Allah musta'an. Ya, kayak gini ngeri. Ngeri-ngeri. Ya. Murji'ahnya pakai cadar cingkrang, jenggotan. Allah musta'an. Suka nahjir-nahjir. Ya. Kalau sama muslim, galak banget. Beda pendapat terkait pemilu. Wah, hizbi. Beda pendapat terkait apalah. Hizbi. Sama orang murtad, kelepak-kelepak. Sama orang murtad gak berani nahdir. Kalau nahdir sama orang murtad itu apa? Takfir, gak ada pilihan lain. Kan begitu? Dikafirkan. Ini gak berani. Allah musta'an. Ya. Nah, lanjut. Siapa tadi yang baca? Ini udah dibaca semua belum? Paris. Ya, terus lanjut. Oh, ini udah belum? Fahum qad yarawna anil fi'la kufrun. Mereka tahu, mereka melihat perbuatan tersebut kufur. Walakin yakulun, namun mereka mengatakan, la tukafirul muayyan, kamu la tukafir al muayyan, jangan kamu kafirkan persen-persen. Li'annahum yarjuna, ya li'annahum yarji'una al kufra yurji'un, ya. Arja yurji'un, mengembalikan. Li'annahum yurji'una al kufra ila li'i'tiqadil qalbi. Karena mereka mengembalikan kekufuran itu kepada i'tiqad qalbi. Itu murji'ah jahmi. Ya. Kama marra ma'ana fi babi la kufra ila bi'tiqadin. Sebagaimana yang telah berlalu bab yang kita lewati pada bab tidak ada kekufuran kecuali dengan i'tiqad. Ini diantara paham murji'ah. Terus lanjut Paris. Maka dari sini mereka berluas-luas dalam masalah udzur bil jahal. Semua orang kena udzur. Sampai Abu Armalah, ya, tahu Abu Armalah? Abu Jando, ya, Abu Armalah. Abu Armalah kayak apa kuburnya? Dapat udzur. Ade Torpedo, Ade Fernando. Ya. Sampai Ade Turbo. Fernando dapat uzur, Allah musta'an. Ya, enggak ada yang kufur. Nah, lanjut. Ada yang qulu ahadukum adallahu. Jadi orang yang dari hukmi al-muayyan. Al-ittifaqi 'ala anna fi'la nafsuhu kufrun. Ala fi'la nafsuhu. Ya, walihada yang mulu ahaduhum. Oleh karena itulah salah seorang mereka sampai-sampai menyatakan, semoga Allah beri dia hidayah. Sesungguhnya pembahasan udzur bil jahl itu raji'un ila inzalil hukm 'alal muayyan. Itu kembali kepada ya, penerapan hukum ya, persen ma ittifaq 'ala anna al-fi'la nafsahu kufrun. Padahal dia sendiri sepakat perbuatannya itu adalah kekufuran. Lakin la yukaffiru, namun si murjiah ini tidak mengkafirkan, di annal kufra yakunu bil i'tiqad. Karena kekufuran itu hanya pada masalah hati, indahu menurut dia. Walaupun da ayyam ama, maka orang yang melakukan kekufuran mesti paham dulu. Wa yaqtani'a al musyriku, dan si musyrik yang melakukan kekufuran kalaupun sudah dikasih tahu, dia mesti yaqtani, mesti puas, mesti nyaman. Ya, kalau didebat, ya, didebat antara musyrik dengan muwahhid, didebat, tegakkan hujah, masih tetap ngeyel. Kamu kafirin dia enggak? Oh enggak. Huh, gua kan kafir. Hujah kan tegak. Ya tapi dia belum puas sama hujah saya. Dia belum lam yaqtani, belum puas sama hujahnya. Indah Allah musta'an. Nah, ini irja ya, kayak begini. Nah, Nugraha udah baca belum? Nah, tafadhol. Itlaqat hafs al-hafsu al-fardu namanya li hafsil fardi itu tokoh ya terus takbiri Syekh bin Bas ditanya, Syekh bin Bas, siapa ini? Syekh Fauzan. Syekh Fauzan ditanya, Habibullah, hal itlaqati salam, wahai Syekh, apakah para salaf yang ketika memutlakkan kalimat takfir, ya, mengkafirkan beberapa person secara mutlak, ya, beberapa person kelompok Jahmiyah, semisal Imam Syafi'i yang mengkafirkan Hafs al-Fard, ketika Hafs al-Fard menyatakan pendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka Imam Syafi'i berkata kepada Hafs al-Fard, kafarta billahi al-azim, ya, kau telah kufur kepada Allah yang maha agung. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Alqai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, ya, dan juga seperti pentakfiran terhadap Jahm bin Safwan, terhadap Bishr al-Marisi, kepada Nizam Abu Hudail al-Alaf, ini tokoh-tokoh sesat semuanya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah di kitab beliau Al-Ibana Sughra, apakah yang dimaksudkan dari takfir terhadap beberapa person tersebut, ya, dari para ulama kepada para person mereka ahli-ahli bid'ah tadi itu, ya, itu takfir muayyan am takfir al-fadihim, apakah itu cuman takfir lafadznya aja kafir la'yanihim, ya, bukan ditujukan kepada person-person sesat tadi, yang bahwasanya person sesat tadi itu kafir murtad. Lanjut, Nugraha, Pak Aja, Pak. Yakfuru. Kata Syekh bin Bas, Syekh Fauzan, beliau menjawab, maka barang siapa yang mengucapkan kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, fa innahu yakfuru bi aini, maka dia kufur secara persan, dia kufur. Ya. Maka barang siapa yang melakukan kekufuran au nataqa bih, atau mengucapkan kalimat kekufuran, walaisa huwa mimman yu'dharu bil jahli, dan dia pun bukan orang yang termasuk diberikan uzur ketidaktahuan, maka dia kufur, ya. Wa nahkumu alaihi bil kufur, dan dia pun, ya, kita hukumi dengan kekufuran. Ya. Terus lanjut. Cukup ini dulu. Kemudian Syekh bin Bas pernah menyatakan, Syekh bin Bas berkata bersama para anggota lajnah al-imah yang lainnya, lajnah al-imah yang lainnya, ya, maka kata Syekh bin Bas, fal bayan wa iqamatul hujjah lil i'dari ilaihi qabla inzalil uqubat bih. Ya. Maka penjelasan penegakan hujjah, ya, itu lil i'dar ilaihi, itu diberikan udzur kepada mereka sebelum diterapkan hukuman mati kepada mereka. Ya. Baik. La yusamma kafiran ba'dal bayan. Ya. Bukan untuk disebut sebagai kafir setelah penjelasan. Jadi kan mereka itu ditegakkan hujjah sebelum dihukum mati. Tokoh-tokoh tadi, Ja'ad bin Dirham, Jam bin Sofwan, ya, Al-Allah. Siapa lagi? Hafs Al-Farq. Ya. Mereka ditegakkan hujjah bukan untuk dikafirkan, tapi untuk dihukum mati. Ya. Fa innahu yusamma kafiran bima hadasa minhu. Ya. Oh, ini lain lagi. Ini lain lagi pada perkara tegak hujjah. Kalau ada orang yang ditegak, ada orang yang perlu ditegakkan hujjah. Ya. Kalau yang jawaban dari pertanyaan apakah Asy-Syafi'i mengkafirkan Hafs Al-Farq, itu jawabannya tadi udah Mas Syekh Fauzannya. Dihukumi kufur, dah selesai. Ini sekarang Syekh bin Bas sedang menerangkan terkait tentang penegakan hujjah. Kata Syekh bin Bas bersama para ulama lajnah, maka dijelaskan tegakan hujjah untuk diberikan uzur kepadanya sebelum diterapkan hukuman mati. Ya. La liyusamma kafirun ba'dal bayan. Bukan karena untuk disebut sebagai kafir setelah ditegakkan hujjah, bukan. Jadi maksudnya ditegakkan hujjah bukan maksudnya ditegakkan hujjah dulu baru dia dikatakan kafir. Bukan demikian, ya, karena Syekh bin Bas tadi sudah menjelaskan orang yang jahil melakukan kekufuran, gimana sih kata Syekh bin Bas, yu'allam, dia diajarkan tapi dia musyrik, dihukumi sebagai musyrik, paham ya? Ya, fa innahu yusamma kafiran ba'da hadasa minhu, karena orang tersebut sudah dilabeli kafir, ya, berdasarkan bim hadasa minhu. Ya, berdasarkan apa yang telah ada pada dia, ya, min sujud digoyirah berupa perbuatan kekufuran yang ada pada dia, sujud pada selain Allah, bernazar, ya, kepada selain Allah, ya, kurbatan karena ingin mendekatkan diri kepada selain Allah, atau menyembelih kambing misalkan untuk selain Allah, maka dia sudah disebut sebagai kafir, ya, kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun ditegakkan hujjah bukan untuk dicap kafir apa enggak, tetapi untuk ditegakkan vonis hukuman mati. Lihat itu di footnote. Di footnote, baca Suyudi footnote-nya. Fatwa lajnah. Syubaha, syubah jamak dari syubhat. Daud ibn Jirjis aduhu, dia itu tabi' aduhu dakwah tauhid, lakopnya itu musuh, sang musuh dakwah tauhid gitu. Kan min Dauda berarti aduwi. Aduwi dakwah tauhid. ya'taridun ya'taridu 'ala syekh Muhammad bin Abdul Wahhab faman harasa 'ala ma'rifati syubahihi waraddi 'alaihi 'alaiha مصباح الضلال مصباح الضلال لشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. طيب. Itu tadi dari fatwa Lajnah Daimah ya. Rujukannya yang saya bebas menyatakan ditegakkannya hujah bukan untuk disebut kafir atau enggak. Ya, adapun disebut kafir dia mengucapkan kalimat kekufuran, dia melakukan kekufuran itu sudah kafir. Ditegakkan hujah untuk di terapkan hukuman mati atau enggak. Kata penulis di sini wa'lam, semoga ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya syubhat-syubhat Murji'ah tentang tidak kafirnya, tentang tidak dikafirkannya kaum musyrikin itu kasiratun, syubhatnya banyak. Ya subhana rabbi. Ya ka'annama yanquluna min Daud ibn Jirjis al-Iraqi. Seakan-akan mereka kaum Murji'ah sedang mengutip ya, ucapannya Daud bin Jirjis al-Iraqi, sang musuh dakwah tauhid yang menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Daud bin Jirjis ini punya salafnya. Salafnya siapa? Salafnya Jahid al-Mu'tazili. Jahid al-Mu'tazili dan Al-Anbari al-Mu'tazili. Ya. Nah, Jahid ini ya, yang mempopulerkan paham ini kemudian diambil oleh Daud bin Jirjis. Ya, Daud bin Jirjis inilah yang akhirnya mewarisi pemikiran sampah Murji'ahnya ya, di kepala-kepala banyak orang saat ini. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, barang siapa yang ingin untuk mengenal lebih lanjut syubhat-syubhat dan bantahan terhadap syubhat Murji'ah tersebut, ya silakan baca kitab Misbahul Dalam karya Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, rahimahumullahu taala. Terus pertanyaan berikutnya, Suhidi. Maqala syekhu wa maqra fil babi as-sabiqi anna syekhu adna bajib rahimahullahu suhila. Baik, telah berlalu di bab sebelumnya, bahwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala beliau pernah ditanya. Lanjut. As-su'alu hal yajibu ala al-ami an yukafira man qama kufruhu. Man qama kufruhu. Al-Qawma fihi al-Kufru. Baik, Syekh bin Bas ditanya, apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau yang telah tegak kekufuran pada orang tersebut? Terus al-jawabu ila thabata 'alaihi ma yujibul kufra kaffarahu. Ma'ani. Kata Syekh bin Bas, apabila memang telah jelas kekufuran itu apa hal-hal yang mengharuskan orang tersebut terjatuh ke dalam kekufuran, maka orang awam sekalipun kafarahu, mengkafirkan dia, mal mani, memangnya apa yang mencegah? Ya, terus ila tabata 'indahu ma yujibul kufra kafarahu. Nah, kalau memang telah jelas ini ya, hal-hal yang di sini ya mengharuskan orang tersebut apa menjadikan orang tersebut kufur, maka orang awam mengkafirkan dia. Mislu ma nukaffiru Aba Jahlin wa Aba Talibin wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa dalilu 'ala kufrihim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum yauma Badrin. Kalau kita enggak kafirkan mereka, berarti seperti kita tidak mengkafirkan Abu Jahal, Abu Talib, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Dalil bahwasanya mereka kafir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka pada hari Badar. Ya. Terus baca lagi, Niko, baca Niko. Oi, kencengin dikit Niko. Baik. Wahai Syekh, Syekh bin Bas ditanya. Ba'dun nas yaqul al-muayyan la yakfur. Sebagian orang ada yang berkata, wahai Syekh, persen-persen tertentu itu ya, mereka tidak kafir kalau mereka melakukan perbuatan kekufuran. Terus ja'un adza min bimukaffirin. Baik. Kata Syekh bin Bas, ada min al-jahli. Ini ucapan ini terlontar karena kebodohan. Idaata bimukaffirin, kalau dia melakukan perbuatan yang ya kekufuran yang menyebabkan dia kufur, ya maka dia kafir. Terus lanjut. Hal nukaffiru disonamin apa auzabaha kan ma'tub kepada fi'il man sonama man zabaha begitu. Terus terus au nantadiru nukima alaihi alhujjata. Qoma yakumu lazim, aqoma yukimu muta'addi. Nah, udah ngantuk ini. Tapi tanggung deh ya, biar pekan depan khataman kita insya Allah. Ya, pekan depan kita khataman. Ya. Insya Allah. Bukunya itu, beli sendiri dah, atau koordinasi. Ini bukunya tuh ada tuh. Bukunya Aqwal Syekh Ibn Abdul Aziz Ibn Baz fil Udzur bil Jahl. Itu buku lanjutannya. Ya, yang belum punya cari di Al-Wadi ada. Ya. Maka kata mana tadi? Su'ila Syekh Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Fauzan ditanya, "Hal nukafiru man saja dari sonam au dzabaha li qabrin?" Ya, apa wahai Syekh, apakah kita langsung mengkafirkan orang yang sujud kepada kuburan atau yang menyembelih untuk kuburan, sujud kepada kuburan, sonam kepada patung, aunan taziru, atau kita mesti menunggu dulu hatta nukima alihi alhujjatu, hingga kita bisa menegakkan hujah kepada orang tersebut. Terus kata Syekh bin Bas, orang tersebut sudah kafir berdasarkan perbuatan dia tadi. Anda mengkafirkan dia atas perbuatan dia yang melakukan perbuatan kekuburan, dan Anda mengkafirkan dia secara zahir yang nampak dari perbuatan dia, sujud kepada patung, menyembelih untuk kuburan. Dah. Terus kemudian setelah itu tunasihu, setelah Anda kafirkan, Anda nasihati. Kalau tadi kata Syekh bin Bas apa? Enggak bertentangan, kata Syekh bin Bas, orang tersebut diajarkan tetap dikafirkan. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terus lanjut. Nah, kalau tadi sebelum ditegakkan hujah kafir zahir. Dia kafir enggak? Kafir zahir. Fa in taba alhamdulillah, wa idza kan kalau enggak fa innahu yu'tabaru. Kalau begitu orang ini dianggap kafir lahir batin. Kafir lahir batin. Ya. Maksudnya apa kafir lahir batin? Ya. Untuk urusan akhirat kita hukumi dia kafir. Ya, kalau kafir zahir itu kata para ulama, ini semisal ahlul patrah. Ya. Ahlul patrah itu ya, mereka melakukan kekuburan. Atau orang yang hidup di tempat yang jauh dari informasi Islam, dia gak bisa menghilangkan kebodohan karena jauh dari negeri kaum muslimin, tidak ada kaum muslimin, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada informasi untuk dapat Islam. Dia Islam tapi melakukan perbuatan kekufuran. Kita tahu, kita hukumi dia apa? Kafir. Kafir lahir batin? Bukan, zahir. Ya. Ini nanti kita baca buku insya Allah, bukunya Al-Idoh wal Bayan karya Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin menerangkan hal ini. Tahu Syekh Abdul Muhsin? Al-Abad, bapaknya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin sama dengan mazhab gurunya Syekh bin Bas. Syekh Abdul Razak sama dengan mazhab bapaknya Syekh Abdul Muhsin. Kalau antum perlu tahu, ya. Makanya kalau Syekh Abdul Razak kita bacakan buku-bukunya Kasbu Syubhat, biar pada tahu itu. Yang tahunya Syekh Abdul Razak itu antum bicara masalah hati aja, dia berbicara masalah tauhid banyak, bahkan beliau doktor akidah, profesor akidah. Beliau satu mazhab dengan bapaknya. Bapaknya satu mazhab dengan gurunya. Gurunya siapa? Syekh bin Bas. Syadul Muhsin masih hidup. Ya, nama bukunya Al-Idoh wal Bayan. Sepertinya enggak ada, saya sendiri nyetak sendiri. Nah, PDF aja jadi nyetak. Kapan kita baca? Setelah Aqwal Syekh bin Bas bil Udzur bil Jahl insyaallah. Kita baca Al-Idoh wal Bayan. Ya. Jadi yang kita baca ini bukan karangan main-main ya, ulama kibar semua ya. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Su'ila fadilatul syekh. Pak Anwar, dapat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila fadilatul syekh al-Fauzan, hafizahullahu, ma qawlukum fi man yas'umu man min mu'asirin. Minal mu'asirin. Anna takfira mu'ayyani bin ibadah al-quburi mas'alatun ilahiyatun wa yasru'annahum ghayra kafirin masyikina ghayru kuffar asli. Tapi kita baca dulu terjemahnya pertanyaan. Syaikh Fauzan dijawab, "Ma qaulukum maka apa komentar Anda wahai Syekh fi man yazum terkait orang yang mengklaim ya, terkait orang yang mengklaim bahwasanya permasalahan takfir muayyan terhadap ubadul kubur adalah permasalahan khilafiyah." Ya. Dari kalangan orang-orang belakangan ini. Wa yas'umu annahum ghairu kufar asliyin. Dan mereka mengklaim bahwasanya ubadul kubur itu bukanlah kafir asli. Lanjut. Asyru hada qaulun fasidun. Natijatuhu al-jahlu alladhi yaf'alu syirka yuqamu 'alayhi والذي يفعل الكفر يحكم عليه بالكفر بما يظهر لنا ويخفف عليه احكام الكفار. طيب kata Syekh, ada qaulun fasidun, ucapan yang rusak. Natijahnya apa, hasilnya apa? Al-jahlu, kebodohan. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan, yuh kamu alaih diriddah, maka difonis dengan murtad, syirik akbar maksudnya. Maka orang yang melakukan kekufuran difonis kekufuran fi ma yadhharu lana, ya terkait yang jelas saja nampak bagi kita demikian. Barakallahu fikum. Ya, wa nutabbiqu alaihi ahkamal kufar, maka kita terapkan kepada orang tersebut hukum-hukum orang kafir. Nah, lanjut. Lam nadfinuhu fi maqabir al-muslimina wa la yarithuhu aqaribuhu al-muslimuna nutabbiqu alayhi ahkam al-kuffari bimujibi fi'lihi wa qawlihi. Tayyib, fa idza mata, kalau dia mati ya berarti lam ya lam nadfinhu, kita tidak kuburkan dia di pemakaman khusus untuk kaum muslimin. Wala yarithuhu aqaribuhu, maka kerabat-kerabatnya yang muslimun tidak mendapatkan waris dari dia. Ya, karena dia kafir. Karena orang kafir tidak memberikan waris kepada muslim, muslim tidak mewarisi dari kafir. Kita terapkan hukum-hukum kufar orang-orang kafir ya berdasarkan konsekuensi dari perbuatan dia, wa qawlihi dan ucapan dia ya, kufur. Nah, lanjut. Nahnu malana illa al-dhahiru. Nah, kita tidaklah menerapkan kecuali yang zahir-zahir saja. Baik, kita menghukumi hanya berdasarkan yang zahir. Terus lima bainahu wa bainallahi fallahu wa a'lamu. Adapun antara dia dan Allah perkara batin, Allah yang paling tahu. Ya, Allah yang lebih mengetahui hal ini. Terus nah, kalau memang dia diberi udzur, urusannya itu kembali pada Allah. Terus nah, kita tidak menghukumi urusan hati. Terus nah, kita hanya menghukumi ma yadharu lana, apa yang nampak bagi kita saja. Kufra. Hakamna. Baik, maka barang siapa yang menampakkan kekufuran, ya maka kita hukumi dengan kekufuran dan kesyirikan. Terus tabbaqa yutabbiqu wa tabbaqna. Dan kita terapkan kepada orang tersebut hukum-hukum syirik dan hukum-hukum kufur, apakah ya, muayyan atau ghairu muayyan, ya, secara persen tunjuk hidung atau tidak. Pokoknya kita terapkan demikian. Papardi al-Faslu as-Sadis. Faqad ya faqad bariun Taib. Ini pasal yang ke-6. Siapa yang menyatakan iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, iman ucapan, amalan keyakinan, yazidu yanqus, iman bisa bertambah bisa berkurang, berarti dia telah berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Hai barakallahu fiik. Terus ya, ittafaqa yattabiqu. Berarti tattabiqu. Tattabiqu mujiatu al-mu'asiratu 'ala hadhihi al-ibarati, lakin tazidu 'alayha fa taqulu man qala al-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu. Faqad bariu minal kirjai kulluhu. Eh, itu bukan bariunnya. Faqad bar, kok masa bariun sih? Kan qad masuk ke fi'il ya. Bari'a. Bukan bariun. Eh, bukan bariun. Tadi saya pikir enggak ada faqadnya. Kalau qad wal ismu wal fi'lu yurafu bi qad wasin wasawtu, akan begitu. Wa ta'dis as-sakinah. Faqad bari'a. Ya, faqad bari'a. Terus la kufra, la kufra illa bittiqadi wa juhudin. Hai barakallahu fiik. Perhatikan di sini tattafiqu al-murji'atu wal-mu'asirah. Ini murji'ah mu'asirah ya. Kalau murji'ah zaman dulu enggak. Mereka kan menyatakan iman qaulun wa qaulun aja. Amal enggak. Murji'ah kontemporer ini ya selaras dengan al-sunnah pada ibarah ungkapan ini, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi ta'yin qismi ma'siyah. Faqad bari aminal irja. Siapa yang mengatakan ini dia terlepas dari irja. Ya, faqad bari aminal irja kulih, maka orang yang mengatakan seperti ini terbebas dari murji'ah semua. Namun perlu dipahami, mengatakan dan meyakini. Karena murji'ah kontemporer hanya mengatakan. Ya. Hatta law qala la kufra illa bi i'tiqadin wa juhudin. Nah, ini murji'ah mengucapkan ini walaupun mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan hanya pada keyakinan dan penentangan. Berarti ini kontra enggak dengan apa yang diucapkan? Dia mengucapkan apa? Sebelumnya, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kira ada orang yang mengucapkan kalimat kekufuran, mengejek-ngejek, melakukan perbuatan kekufuran, nyembah semar. Ya, paham di sini? Ya. Atau keyakinan, meyakini halalnya zina, Murjiah kontemporer tidak mengkafirkan. Masih ada iman. Loh, kalau begitu paham enggak antum sih akar masalah? Kalau begitu apa fungsinya ucapan Murjiah kontemporer yang menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun? Ya. Kan sering tuh mengutip perkataan Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun terbebas dari irja dari awal sampai akhir. Berarti kami sudah mengatakan, kata Murjiah kontemporer, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi tauhidikus bil maksiyah. Iya. Yang mengucapkannya dan meyakininya. Sementara Anda wahai Murjiah kontemporer, Murji, ya, Anda wahai Murji, Anda mengucapkan rumusan-rumusan Ahlussunnah, tapi Anda mempraktekannya dengan praktek Jahmiyah. Ya. Yaitu apa? Keyakinan, apa namanya? Kekufuran. Iman itu hilang kalau hanya pada urusan hati menentang. Paham enggak sih? Ya. Jadi ibaratnya apa yang mereka ucapkan itu gombal, dusta, ucapan dengan praktek beda. Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, wah halus sunnah nih. Yazid bita'ah wa ikus bin ma'asyah, wah halus sunnah nih. Maknanya apa? Iman adalah ucapan, amalan, perbuatan. Kalau ada amalan, ada ucapan, ada keyakinan, ada iman. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini halus sunnah. Tapi pas prakteknya, iman tetap ada, walau amalan tidak ada, walau ucapan tidak ada. Ucapan tidak ada maksudnya apa? Ucapan dia malah ucapan kekufuran, mengejek-ngejek agama. Harusnya kan iman jadi tidak ada, kan begitu? Karena iman itu terdiri dari komponen ini. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau malah mengejek-ngejek Islam, berarti iman itu hilang. Ini menurut Ahlus Sunnah. Kalau Murjiah, oh enggak, balik lagi ke hati, ke qaul, ke i'tiqad. Paham enggak sini? Ya, terus lanjut wa ajaba. Wa ajaba alaihi sayyiduna Al-Fawzanu bima nasuhu. Bima nasuhu. Hadza sanaqul. Idza qala la kufra illa bi iqadin aw wujudin hadza yunaqidu qawluhu. Fa hadza yunaqidu. Hadza yunaqidu Qawluhu inna zimana qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari hadha tanaqudun dhamirun li'annahu idza kana al imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil jawari wa annahu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati wa ma'nahu annahu min man takhalla min shay'in min dhalika fa innahu la yakunu mu'minan. Maka syekh kami, kata penulis, syekh kami yaitu Syekh Fauzan menjawab mereka dengan ya sebagai berikut. Hadza tanaqud, mereka ini kontradiksi, kata Syekh. Kalau mereka menyatakan la kufra illa bi i'tiqadin, tidak ada kekufuran kecuali kalau di hati aja, keyakinan aja. Aujuhudin, kalau menentang aja. Hadza yunaqidu qaulah, ini kontradiksi dengan ucapan dia yang tadi menyatakan iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan di hati wa amalun bil jawarih. Ya. Dan amal dengan anggota badan, hadza tanaqudun zahir. Ini kontradiksinya nyata ini. Ya. Di annahu idza kana al-imanu, karena kalau iman itu ya, idza kana al-imanu, jika iman tersebut adalah, harusnya apa? Qaulan ya. Nah, harusnya qaulan ya, sebagai khabar kana. Bisa aja. Karenanya jadi zaidah. Kalau iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan janan, janan itu kolbu. Ya. Amalun bil jawarih, amal jawarih, amal anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ramaknahu maknanya adalah annahu man takhalla min syai'in min dzalika, bahwa siapa saja yang ya kosong dari sesuatu hal tadi, tidak terpenuhi syarat tadi, fa innahu la yakunu mu'minan, maka dia bukan orang yang beriman. Al-khatim. Penutup. Kita baca penutup sampai nanti penuh kajian besok hanya bahas takfir min kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri li Khalid Al-Anbari. Khatimah. Penutup tafadhal dibaca sini. Ya. Siapa dibaca? Ya, ada siapa yang datang? Ya. Ya. Nih, wah, Ustaz Yusuf udah datang. Bentar lagi mau dauroh ya. Nanggung lah kita lah. Pasar biar lanjut terus sampai jam 10. Nah. Ya. Ya, Fitra. Ya. Ini paham ya? Jadi kalau Murjiah bilang iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazid bi tawhid kus bi maksiyah. Jangan mau tertipu. Gombal. Ya. Gombal. Maknanya apa? Kalau memang konsisten dengan pernyataan tadi, kan dia pasti beralasan gini. Ini Imam Ahmad bilang nih, siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun? Khotbari aminal irja min awalihi ila akhirih. Berarti kan begitu. Berarti dia telah terbebas dan irja dari awal sampai akhir. Berlepas diri dari irja. Ya. Buktikan pernyataan Anda. Kalau ada orang mengucapkan kalimat kekufuran, imannya hilang apa enggak? Oh, enggak hilang. Ah, berarti gombal. Berarti apa? Gombal. Ya. Nah, baca sekarang. Posisi, posisi, baca posisi. Wafiha takhlisun masa bapak. Takhlisu, mudah. Wafiha takhlisu masa bapak. Talkhis. Itu baca takhlis. Wafiha takhlisu masa bapak. Nah, ini ringkasan dari yang lalu. Al-awwal. Ahlu sunnati yu'arifuna al-imana biannahu qawlun wa'amalun wa'tiqadun yazidu bita'ati wa yanqusu bil ma'asi. Bikhilafil murji'ati mu'asirati alladhina yaquluna al-imanu syartu kamalin. Nah, ini berarti ringkasan ya. Ringkasan ahlu sunnah, mereka mendefinisikan iman. Iman itu qawlun wa'amalun wa'tiqadun yazid wa ta'ah, yazid bita'ah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Murjiah kontemporer juga mengucapkan ini, tapi ingat gombal. Ya, karena kalau ada orang enggak apa namanya kehilangan amal, kehilangan lisan tetap beriman. Ini murjiah kontemporer, gombal. Walau dia mengucapkan ini. Ini bi khilafil murjiatil mu'asirah, berbeda dengan murjiah kontemporer yang menyatakan iman syartu kamalin. Iman hanya syarat kesempurnaan. Yang namanya syarat dan masyrut itu di sesuatu yang berbeda. Ya. Ya, syarat di luar masyrut. Kalau dikatakan amal syarat dari iman, berarti syarat kesempurnaan iman berarti amal di luar iman. Nah, ini pendapat irja. Terus lanjut posisi hatta wa in arafatil murji'atul mu'asir. Hatta wa in arafat, arafat. Hatta wa in arafatil murji'atul mu'asiratu al-imana bi ta'rifi ahli sunnati fahiya tanquduhu bi qawliha al-amalu syartun fi kamalil imani al-wajibi awil mustahabi wa tanquduhu bi qawliha an-nutqu bi syahadataini aw iqraruha yughni anil amali. Nah, sampai walaupun murjiah mendefinisikan, murjiah kontemporer mendefinisikan iman itu dengan definisi ahlus sunnah sekalipun, namun ya definisi mereka ini dibatalkan oleh ucapan mereka sendiri yang menyatakan amal itu syartun fi kamalil iman, hanya syarat kesempurnaan iman yang wajib atau mustahab, dan juga dibatalkan oleh ucapan dia yang menyatakan an-nutqu bisyahadatain. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengulang-ulangi syahadat itu sudah cukup, enggak butuh amal lagi. Allahu musta'an. Terus al-murji'atul mu'asiratu taqulu man nataqa bi syahadataini aw qarrara syahadataini fayakfi walau lam ya'ti bi 'amalil jawarihi wa huwa qaulun syabab qaulu wa huwa qaulu syababati bani sawar alladhi anqarahu al-imamu Ahmad Ahmadu wa amma ahlu sunnati fayaquluna la budda min 'amalil jawarihi. Murji'ah kontemporer kesimpulan yang ketiga menyatakan siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengulang-ulang dua kalimat syahadat, fayakfi. Itu sudah cukup, ya. Walau lam ya'ti bi amalul jawarih, walaupun enggak beramal amal jawarih. Ya, ini perkataan Syababah bin Sawar yang diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, ada pun ahlu sunnah menyatakan mesti beramal dengan amal jawarih. Fitrah. Ayo Fitrah. Rabi al-murji'atu taqulu man qala fa huwa mu'minun. Terus walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fa'ala muharramati wa yastahiqqu dukhul al-jannati walau lam ya'mal khairan qad. Yang keempat, Murji'ah menyatakan siapa yang mengucapkan kalimat iman maka dia sudah beriman, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban, enggak mau sholat, melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tetap layak masuk surga walaupun enggak pernah beramal sedikit pun. Yang penting eling, nah ini elingion. Terus al-qamis ahlus sunnati yufarriduna annal kufra yakunu bil qawli awil fi'li awil tarki awil i'tiqadi awil syakki kama qamat ala dalika ad-dalailu min al-kitabi wa sunnati. Nah, yang kelima ahlus sunnah mentakrir, ya. Ahlus sunnati wal jamaah mentakrir bahwasanya kekufuran itu dapat dengan ucapan, perbuatan, atau karena meninggalkan amalan, atau karena keyakinan yang salah, atau karena ragu. Ya. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Terus, lanjut Fitra. Amman urji'atu fayakuluna annahu la kufro illa bintiqadim wal kufro khasun bilintiqadim wal juhudi wa taklidi al istiqlalil wa'i'i walahum ibaratun. Yang berikutnya Murji'ah, mereka menyatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan aja, urusan hati. Ya. Adapun kekufuran itu khusus kata mereka pada keyakinan, juhud, takdzib. Ini Murji'ah zaman dulu, Jahmi. Kalau Murji'ah zaman sekarang mau juhud kayak mau apa kayak belum kafir, ya belum kafir, bisa jadi ada syubhat. Tadi apa kata Syekh? Kalaupun kita udah tegakkan hujah, kata siapa? Hatta yaktani, sampai dia puas. Sampai dia puas. Tegakin hujah dulu dong. Saya udah debat dia. Kalau begitu udah kafir dong tegak hujah. Belum. Kenapa? Karena dia enggak puas. Ini Murji'ah. Enak benar ini beragama Murji'ah ini. Allah musta'an. Enak sesatnya. Ya. Mana lagi tadi? Wal istighlal qalbi, ada pengaruh kalbu, dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang mungkar minha. Hadat. Aja sini. Ya. Apa? Si Arga baca enggak? Ungkapan mereka ini apa? Bahwasanya amal-amal yang mengkafirkan itu cuma dalil. Cuman dalil aja, petunjuk aja, alamatun, ya, hanya tanda, sinyal aja, sinyal akan kekufuran. Walaysa hiyal kufra, bukan kekufuran itu sendiri, cuman sinyal aja, tanda aja, Allah musta. Terus? Setiap amal zahir yang secara zahir wa kullu amalin fi zahir la yakunu kufran mukhrijan min al-millah. Nah ini kata mereka ini. Ini ungkapan mereka. Semua amal yang nampak itu tidak la yakunu kufran, itu tidak dapat dikatakan sebagai kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau amal zahir, sujud kepada selain Allah itu amal zahir. Ngejek-ngejek agama. Itu si Abu Armalah. Abu Armalah itu amal zahir semua dia, ya kan? Kan dia musuhi Islam, amal zahir ya. Abu Armalah, Ade Tornado, itu amal zahir semua. Nah, kata-kata Murjiah, oh itu enggak kafir. Kecuali kalau ada dalil ya akan kekufuran i'tiqadnya. Dia meyakini itu fil batin, di batinnya. Allahu musta'an. Terus lanjut. Remon, apa itu udah dibuka kamar sakan? Ustaz mau istirahat mungkin? Hah? Kunci bisa apa kunci? Kuncinya? Suidi, siapa yang megang kunci? Hah? Eh, anterin dulu Nugraha. Iltizam, makna iltizam. Ya, cukup kali ya, biar istirahat dulu ya. Udah mulai capek juga saya yang sekarang capek. Cukup dulu deh ya, istirahat sampai asar lah. Habis asar baru kita daurah lagi. Rat al-Jahmiyah, insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.